Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Agam beserta seluruh Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan nan bakapalo ndak bakapalo, insyaallah sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ambo biasonyo kalau berceramah ke daerah, labia suko kalau nan maundang itu perusahaan atau jamaah masaji daripada Pemda. De apo? Sebab kalau awak berceramah ado bupati, wali kota, gubernur, biasonyo biaso bupati, wali kota, gubernur ko jaim. Jaim tu jaga image. Ndak amuhnyo melambai-lambai apa-apa. Serius saja. Paling angguk-angguk kepala, entah apa dia angguk kan. Tapi sampai ambo ke Kabupaten Agam ko ndak ado. Ndak ado serius ndak wan tu kawan lamo. Entah ambo sok akrab wallahu a'lam. Tapi sejak bersua batang dengan Pak Bupati, sampailah malam tadi di Hotel Sakura, sampailah pagi ko, memang luar biasa. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin awak tidak berjarak dengan masyarakat, insyaAllah. Manga ibu-ibu tadi berani melambai tangan, dia tidak ada jarak. Kalau sagan, padahal kau bukan cuma Bupati, kau datuk. Tapi anak kemanakan bisa bercanda, artinya apa? Tak ada jarak. Bahkan tadi yang bercalik Pak Upati di foto piko bagi. Masya-Allah. Insya-Allah segala keluhan-keluhan masyarakat bisa disampaikan melalui WA, bisa melalui SMS. Iko Pak Upati jalannya kurang baik, iko masyarakat bisa semuanya. Wakil rakyat, pejabat, pelayan masyarakat. Ini adalah Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia, yang hari ini adalah hari ulang tahun Korpri. Tapi yang hadir seluruh masyarakat, yang kesemuanya sebagaimana disebutkan Pak Bupati tadi, ini adalah nagari ulama, makonan dimuko amboko cucu-cucu ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, menjadi mufti kerajaan Najd, kerajaan Hijaz, Makkah dan Madinah dulu namanya Hijaz. 1906 balehnya meninggal sebelum ada King Saud. Raja nan kini sultan namanya Al-Malik Raja Salman bin Abdul Aziz, menggantikan kakak kanduangnya namanya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan saudara kandungnya bernama Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan Suud bin Abdul Aziz, menggantikan King Abdul Aziz. Itulah nama yang diabadikan di Jeddah, namanya King Abdul Aziz Airport. Itu raja tahun 1924. Ingat itu, kerajaan Saudi kini baru tagak 1924. Urang awak lah jadi mufti di Makkah, meninggal tahun 1906 baleh. Dari ampe angke itulah nyo Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi artinya orang Minangkabau. Kalau dari agam, al-agami. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Iko mempunyai murid-murid nan banyak. Di antara muridnya itulah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli nan pulang ke bumi Minangkabau membuat pesantren pondok sampai orang belajar agama Islam dipanggil inyo dengan nama populer Inya Canduang. Itu pun dari agam Jawa. Kemudian ada pula Syekh Musa Parabek, itu pun dari agam Jawa. Lalu kemudian yang belakangan generasi nan kaduo katigo Buya Haji Abdul Karim Malik Amrullah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, kemudian Buya Muhammad Nasir, sampailah kini ambo sedang berada di hadapan para keturunan ulama-ulama. Jadi kalau beko nampak rekaman ceramah ambo, ko Ustaz Somad ko agak grogi ceramah di agam ko. Maklum nyocameh salah. Abdul Somad LC lagi cemas. Mana tahu ceramahnya salah, deinya berceramah di nagari ulama. Nagari ko disabwi dengan agam madani. Madani itu diambil dari kata al-Madinah al-Munawwarah. Mangga disabwi madani supaya kehidupan awak sesuai dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota al-Madinah al-Munawwarah. Apa beda Madinah dengan New York Amerika? Perbedaannya ada pada masjid. Kalau satu masjid, kalau dua masjidani, kalau tiga masajid. Itu bahasa Arab tu. Maka orang awak tidak amuhnya mas nyabui cik. Kamu apa ini? Masajid. Ini pakai jamak. Kalau satu maqsud, kalau dua maqsudani, kalau tiga maqasid. Orang awak tidak amuh menyabui maqsud. Ah, makasih. Ini selalu pakai jamak supaya pahalanya banyak dicatat dek malaikat. Sia tu orang Medan, kamanya pai ke masjid, dicatat dek malaikat masjid. Kamu mau pergi ke mana? Gue mau pergi ke masjid, kecek orang Betawi. Kamu pergi ke mana? Aku mau pergi ke masjid, kata orang Sulawesi. Kama pai angku ambo ke masjid, dicatat banyak nyeknya menggunakan kata jamak. Amin ya rabbal alamin. Maka ciri nampak tamu adalah mai duitkan masjid. Datuk nenek, nenek mama, urang-urang agam inyo ndak kelas kelurahan, kecamatan, kabupaten. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi kelas internasional, imam di Masjidil Haram. Jadi kalau ada urang agam nan kelas internasional dari datuk-datuknya dulu, kini cucu-cucunya indak berprestasi sama sekali, maka pindahlah ke kabupaten lain. Sebab baru tang namo gadang di kabupaten agam. Prestasi yang luar biasa, imam Masjidil Haram, maka masaji awak mesti ramai. Kembali pada program pulang ke surau. Ambo membuat video pendek pulang ke surau iko lebih kurang setahun nan lalu. Masuk itu ambo ceramah di Payakumbuh, lalu kamu buat video pendek judulnya pulang ke surau. Sebab dulu orang Minangkabau anak-anak mudanya itu dua, pandai mengaji, pandai basilek. Manganya pandai mengaji, dek inyo di surau. Manganya pandai basilek, dek inyo parantau. Kedua-duanya ada, fisiknya sehat, dek inyo basilek, dan mentalnya kuat karena mengaji. Dek sebabkan oleh teknologi canggih kini banyak orang tak lagi ke surau. Tapi nyo kana jo ambo. Ambo tanya, kamu kenal sama saya di mana? Ambo selalu mencari Ustaz, tapi tidak pernah nampak ambo di masjid. Senyumnya, ambo di kamar saya Ustaz. Kok bisa nampak ambo? www.youtube.com. Inyo sudah mulai benar, tapi kurang betul. Kenapa? Hidupkan masaji. Alhamdulillah, tadi subuh ambo disiko pengajian. Kajian subuh tadi nan mancalia ambo subuh tadi 7,000 orang menurut laporan Facebook. Itu kalau awak streaming kena do gambar mato gadang cie, di samping gambar mato tu ada tulisan 7,000 masuk ke HP ambo tadi. Ustaz Somad nan mandanga ustaz ceramah tadi 7,000 orang, sebagiannya di alam ghaib. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka iduikanlah masajid-masajid awak. Dan ambodanga program di Kabupaten Agam, setiap pegawai korps, korpri itu mesti terdaftar di surau masing-masing dakek rumah. Iyo bantu itu Pak Sekda, terdaftar namanya di surau. Kalau indak ada namanya di surau, berarti inyo termasuklah terdaftar di tampe ibadah lain. Antah namanya di Huria Kristen Batak Protestan, antah di Vihara, oleh sebab itu maka daftarkan namo awak. Manga tampe ibadah urang korami, lamolah ambo bapiki. Kalau awak lewat hari Ahad, hari Minggu, macet total jalan, lamu ambo batanyo bapiki, manga urang ko rami, rupunyo ado stigo sebab. Nan patamo, urang ko pake absen. Nang kaduo, ado punishment, hukuman. Sianan dak tibo tigo hari Ahad, tigo kali Minggu, mako jenazahnyo indak akan dikremasi, indak akan dimisahkan. Nang katigo, inyo membayar 1/10. Jadi kalau zakat awak 2,5%, urang ko banyak 1/10. Kalau gajinya 5 juta, 500.000 potongan. Jadi awak ndak ada apa-apanya. Tigo ko lah yang menyebabkan tampe ibadah urang ko banyak. Maka aponanlah dibuat di Kabupaten Agam untuk sementara. Mungkin alun sado masyarakat, tapi dimulai dari korpri, itu sudah baik luar biasa. Akan menjadi contoh buat kabupaten dan lain, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau lah terdaftar namo, ikonda ada ke surau, lapor pada atasan, ini jenazah bisa tidak diurus, dihanyutkan ke Danau Maninjau. Kadang orang ikonda ada amu mai ke masjid. Inyo ke masjid kalau pulang kampung, pulang dari Pekanbaru Riau, pulang dari Jambi, pulang dari Palembang ke kampung halaman kan Raya Idul Fitri, awak buka buku catatannya, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, keterangan buang air kecil. Ba'a orang. Oleh sebab itu maka ada orang-orang nan sumoi duit ke masjid cuma 2 kali. Nampak tamo waktu akad nikah, de inyo akad nikahnya di masjid. Nang kaduo waktunyo mati, langsung jenazah ko di muka imam. Urang nanda amo di belakang imam de angku sombong, maka dibuek jenazahnyo langsung di muka imam. Labiah muka pulunyo dari imam le. Usolli ala hazihil janazah 4 takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Rakaat pertama. Iko kan jenazah Pak Ustaz, ndak ada rukuknya. Khusus untuk orang iko awak buat rukuk. Dek banyak dosa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka masjid yang sudah megah, iko masjid luar biasa, lampunya cuba pandang, rancak bana, mimbar berwarna hijau. Kebetulan ambo memang suka warna hijau, maka surban ambo hijau dan iko pulo mimbar hijau. Nabi kubahnya warna hijau. Dan dalam Quran disebut bahwa pakaian orang nan masuk ke dalam surga itu berwarna hijau. Sundusin khudrin wa istabrak, sutra berwarna hijau. Maka kece Imam Al-Ghazali, kalau ingin mato iko awet tahan lamo, pandanglah nan berwarna hijau. Manga ustaz dari tadi memandang ke siko, dek di siko anak yang hijau. Nah kalau itu awak tukar pandang ke siko. Maka bapak besok pergi ke kantor, berilah kepada istri duit yang berwarna hijau. Kalau istrinya komplain, wanga udah ko indak nan merah ko kecek ustad sakit matu awak juga. Maka nan hijau saya lah agam. Alah dapat dalil awak kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam masjid ko, karpetnya hijau, dindingnya hijau, mimbarnya hijau, hati awak tenang, masuk ke dalam masjid, solat berjamaah. Malam tadi ada pula orang nambah tanya di Hotel Sakura Syariah. Ustaz Somad, yo, laki-laki solat di rumah bagaimana Pak Ustaz? Laki-laki yang soleh solat di masjid. Laki-laki nan solat di rumah, laki-laki solehah. Nah, kau pulang dari siko, balikan telekung mukena, bungkus pakai karateh kado, agih ke suami masiang-masiang. Iko ado oleh-oleh dari Ustaz Somad dari Pakambaru. Hah, kana je Ustaz kau kambo. Yo, apa isinya? Cubalah udah buka. Dibukanya, mana isinya telekung? Sebab udah laki-laki solehah. Man taraka salata muta'ammidan, siana meninggalkan sembahyang tiga kali baturi-turi hari Jumat, taba Allahu ala qalbi, maka Allah mengunci pintu hatinya. Nampak tamo tak kunci di badan awak ko hati, khatamallahu ala qulubihim, hati tak kunci, wa ala sam'ihim, talingo tak sumbek, wa ala abasarihim, mato tak tutui. Nampak tamu hati tak kunci, nang kedua talingo tak sumbek, nang ketiga mato. Maka komplitlah penderitaan. Manga cara mah ustaz ndak masuk ke talingo. Dulu ada pepatah, masuk talingo kanan, keluar talingo kiri. Andai masuk 10, keluar 9, masih ada nanti sangkuit cie. Tapi kini 10 dari kanan, keluar juga dari kanan, tak masuk sama sekali. Dek apa? Talingo tasumbek. Oleh sebab itu maka jangan meninggalkan solat. Tu solat Jumat itu baag dengan solat nan lain, mako kapir. Kafir, orang nak meninggalkan solat ko kafir. Man taraka solata muta'ammidan, siapa nak meninggalkan solat sengaja, faqad kafara, maka kafirlah inyo secara nyato, jiharo, nyato. Maka anak-anak gadi, pegawai-pegawai korprinan alun manikah, sebelum menikah, fit and proper test. Nampak tamu syaratnya sembahyang, solat. Tanya ke Pak Sekda, sampaikan ke Pak Kepala Dinas, ke Pak Inspektorat Jenderal Irjen, iko karyawan apa sembahyang apa enggak. Alhamdulillah, dia ini orangnya baik, selalu saya jumpa di masjid. Ngapain dia di masjid? Parkir oto. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa senangnya hati. Lamoi duit banyak diraso, jauh bajalan banyak dicaliak, lamo jadi ustad banyak nan curhat. Ko banyak ibu-ibu nan curhat ke ambo, Ustad Somad, ambo iko ndak ado kurangnyo, rumah gadang, oto mewah, tapi ndak ado kebahagiaan dalam rumah tangga, de apo suami ambo indak sembahyang. Nasib ambo bantuak urang saranjang jo babiutan. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka beruntung bertuah. Ni anak-anak muda banyak, anak-anak muda yang ganteng, yang solat di masjid. Malam tadi nan menyambui ambo di Hotel Sakura, anak-anak muda. Subuh tadi nan sembahyang di siko, anak-anak muda. Pengajian kini, anak-anak muda. Ado pulo orang-orang tua, tapi casingnya tua, signalnya muda. Kau luar biasa. Jamaah di Kabupaten Agam luar biasa. Kalau ustadznya biasa di luar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua berawal dari masjid. Anak-anak ketek nanlah tiba di masjid, dibawa oleh apa amaknya, Alhamdulillah. Mangga disabui oleh Sultan Turki Utsmani Muhammad Al-Fatih dan membebaskan Konstantinopel. Kalau di masjid masih ada anak ketek balari-lari, menjerit-jerit, berteriak-teriak, bersyukurlah. Maknanya apa? 20 tahun nan akan datang, masjid masih ramai orang nan sembahyang berjamaah. De anak-anak ko awak bau dari ketek. Tapi membawa anak ketek nan lah mumayyiz. Anak ko dibagi 3. Nan pertama sobi ampek tahun ke bawah. Nan kedua mumayyiz ampek 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nan sesudah itu awal akil baligh, namanya amrod. Pertama kali tumbuh janggutnya, itu namanya amrod, pakai dal. Nan mumayyiz itu bisa dibawa ke masjid. Adapun nan sobi tidak bisa. Nan sobi ko ampek tahun ke bawah. Ciri-cirinya kalau awak suruhnya diam, inyo pulo nan meletak tangannya ke mulut. Iko tidak bisa dibawa ke masjid. Anak-anak, diam ya, awak lori kau. Itu tidak bisa dibawa ke masjid. Tapi anak-anak lan awak imbau, duduk sini, papa mau ke depan, ya. Apakah anak-anak awak itu memutui saf? Tidak. Anak ketek tidak memutui saf. Syaratnya dua. Nang pertama, wuduknya sudah benar. Nang kedua, bahwa maaf cakap inyo ala bakhitan. Jadi kalau yakin anak awak kola bakitan sudah bersunat, kemudiannya wuduknya benar, baunya lah satu sop sama awak. Tapi anak ambo indak ambo bau satu sop. Nang pertama ambo indak yakin wuduknya indak batal. Kadangnya bau wuduk sama jo awak di rumah, tapi di tengah jalan wuduknya batal. Sampainya ke masjid, ambo perhatikan anak-anak MDA kok, anak madrasah ibtidaiyah, wuduknya ndak benar. Diduikannya keran, ada sipak-sipaknya saya. Diduiknya kanya keran, ada basuhnya muka. Ndak lo sado mukonyo kanai di air. Bisa, ha? Nang kedua, inyo alun bakitan, ada najis di ujuang. Mako itu membuat inyo memutui sof. Mako anak-anak awak buatkan satu sof di belakang. Iko anak-anak ko Pak Ustaz, kalau awak buat satu sof di belakang, bekonyo ribut. Ndak. Awak angkat surang menjadi Satpol PP Syariah. Malam tadilah ada Hotel Sakura Syariah. Mako ada Satpol PP Syariah khusus mengawal anak-anak. Itu di masjid Islamic Center Rokan Hulu, ambo calik masuk ambo ceramah, ada surang pakai jubah hijau membawa rotan. Ambo masuk senyumnya, Ustaz. Ambo tanya, iko rotan ko untuk apa? Memukul anak-anak? Ndak Pak Ustaz, ke lantai. Oh. Mangga ada anak ko dipukul, datang apaknya membawa parang panjang. Ko untuk lantai. Pendidikan, anak jangan ke masjid, jangan ke masjid. Anak-anak ikolanan akan menjadi bupati, wali kota, kepala dinas, kepala kantor di masa akan datang. Kalau inyo ada peringatan maulid nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzul Quran, peringatan 17 Agustus, peringatan Hari Pahlawan, dibuatkan perlombaan tu anak-anak. Malam finalnya, barulah pembagian hadiah, pembagian hidayah, lomba azan, juara satu. Anak bapak pulan, hati orang tua bangga mancalia anak maju kamu ko, umur baru 10 tahun, tapi lah mantap, ado pede, ado keberanian untuk azan maimbau orang solat berjamaah. Manga kini ndak ada orang nan azan. Dulu kampung awak, nan azan itu orang nan paling kareh suaranya, nan paling merdu lagunya, itu nan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini orang nan dakek sakaratul maut itu nazar. Allah. Ba'a kan tiba orang ke masjid. Jadi kalau anak-anak awak nan lah biasa azan, 20 tahun akan datang inyo menjadi kepala dinas, indak inyo danga suara azan. Wakatulah masuk, tapi tidak ada suara azan. Inyo ndak kan canggung, ndak grogi, datang inyo ke surau, inyo nan mai duit kan mikrofon, inyo nan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai nan lah makan, nan ma babual-bual mendanga. Sia nan azan tu? Kepala dinas awak, apa kecilnya? Tentunya langsung datang, bangkit semangatnya. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat, masyarakat, maikwi pemimpin. Itu kecik Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog muslim dari Tunisia. Ba'a pemimpin awak, baitulah masyarakat rakyatnya. Ba'a nenek mama awak, baitulah anak kemanakan. Maka kalau orang iko mancalia bahwa nenek mama tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, kembali ke agama madani, masjid ramai berjamaah, maka anak kemanakan akan mengikui pohon rindang, akarnya tampak basanda, daunnya tampak banaung, didulukan seranting, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, maka ikonan inyo turi apo pedoman dalam gelap gulita, menjadi pembimbing saat indak dapat jalan kampulang. Oleh sebab itu, kalaulah ado iko di masyarakat, alhamdulillah, ambo banyak jo menghadiri acara, kadang diwakili. Yang terhormat Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh. Yang terhormat Bapak Camat dalam hal ini diwakili oleh. Maka masyarakat tidak tersentuh. Alhamdulillah. Dari mulai malam tadi sampai pagi ke semua kumpul tumpah ruah. Lengkap selengkap-lengkapnya. Tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat publik. Maka ke depan ambo optimis kembalinya agam kepada masyarakat madani akan menurunkan rahmat Allah, negeri kau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kelo ampe puluh ampe dari muloyateh sampai turun ke bawah nan kami inge asmaul husna ba sobok jo kelo ya rahman ba belo ya rahim ba belo ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Dah sampai ke bawah baru nampak ambo As-Soman. Aduh-duh nampak ambo. Rupa ditulis Asma'ul Husna. Apa maknanya? Orang indak mengeluarkan kata-kata kasar sumpah serapah dikelok ampek puluh ampek, tapi hatinya berzikir. Kalau nyo pandai menyanyikannya, masonyo menyetir dikelok ampek puluh ampek, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Aka sampai ke turun dakek yo danau, ya Ahad, ya Somad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ikon negari madani, suraunya ramai solat berjamaah, tapi pemimpin juga perannya luar biasa. Manga imam kalau selesai sembahyang inyo maduk ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam maduk ke kanan. Anak bertanya, "Mak, mak, yo, manga imam kau maduk ke kanan? Mungkin rumah inyo sebelah kanan." Imam maduk ke kanan, dek sahabat-sahabat minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, agihlah ke kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi maduk ke kanan. Ambillah barokah sebelah kanan. Tapi ada hadis nang kedua, Nabi maduk ke jamaah. Selesai sembahyang, Nabi maduk ke jamaah. Mana Nabi maduk ke jamaah? Nabi inspeksi, periksa mendadak. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Dimasi fulan, dimasi fulan, dimasi fulan. Manga indak datang solat berjamaah. Ikolah hadis nan sampai kini alun ambo amalkan. Sampai kini belum pernah ambo mengamalkan hadis iko. Selesai sembahyang, maduk ke jamaah, bertanya, Dima pak bulan? Manga ustaz indak bertanya, ambo indak ado kuasa. Kalau ambo tanya, dima pak bulan? Inyo indak ado. Emang lo mau apa? Ambo indak ado kuasa. Tapi kalau awak ada kuasa, bisa awak pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ceramah indak menyelesaikan masalah. Ceramah, khutbah, seminar, loka karya, Tapi kalau ada segenggam kekuasaan dalam tangan, pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Program Agam Madani, program Maghrib Mengaji. Berikut ini kita panggilkan Bapak Gubernur bersama Kepala Kantor Kementerian Agama memencet tombol Maghrib Mengaji, disaksikan oleh TV, radio dan koran. Pemencetan tombol. Habis baterai. Apa yang terjadi? Anak-anak tetap tidak datang ke masjid Maghrib Mengaji. Mangga, sebab tidak ada contoh suri tauladan. Maka dari Maghrib ke Isya, matikan HP, matikan TV, tutup, kembali awak ke surau. Ambo ko orang kampung. Apa mencari nafkah? Amak bukan sekadar membesarkan, melahirkan, menyusukan, tapi pendidikan ambo lebih banyak pada amak. Amak lah nama membawa ambo ke surau. Buya, iko anak ambo namonyo Abdul Somad. Iko bareh sakaliang untuk guru mengaji. Iko dulu guru mengaji diagi bareh sama minyak lampu pakai obor. Awak pai mengaji ke surau pakai obor listrik alunado. Pulang mengaji kaji ndak dapat lubang hidung hitam. Dek masuk asok obor ke lubang hidung. Iko anak ambo, iko bareh, iko alip-alip ambo orang kampung mengaji ndak bantu anak kini. Anak kini mengaji pakai ikra. Gurunya dari Jawa. Namanya Kiai As'ad Humam. A'a'a bataba batata batasa basaba. Ambo dulu gurunya orang awak Minangkabau. Mako caro mengaji ndak a'a bataba batata. Tapi alif dua di atean, alif dua di bawah in, alif dua di ateun. Itu menunjukkan bahwa gurunya dari Minangkabau. Alif dua di ate. Kalau bahasa Indonesia alif dua di atasan. Alif dua di ATN. Cubalah apa ibu buat penelitian dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Medan, Riau, Jambi, Palembang. Sado orang nan maji di Sumatera ko pasti bantu itunya. Alif dua di ATN, alif dua di bawahin, alif dua di depan un. Apa maknanya? Bahwa orang Sumatera ko pandai mengaji dek ada orang awak. Kalau tidak ada orang awak mungkin tidak pandai mengaji. Inyo nan menemukan metode alif dua di atas. Kalau di Jawa ndak alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u. Itu bukan orang awak. Apa maknanya? Bahwa orang awak sudah mengaji sampai pada imam hafiz Quran. Sabananyo awak kalau membuat agam madani membangkitkan tradisi nan lamo-lamo supaya dikenang sepanjang masa. Jangan sampai awak nan punyo tapi orang lain nan punyo namo. Kambing nan punyo susu, sapi nan punyo namo. Apa kok susu sapi padahal kambing nan punyo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka anak-anak kembali mengaji surau, masjid, musalla, dudukkan guru mengaji. Maghrib ka isya, kini awak maghrib jam 6 sabaleh, isya jam 7:21, ampe 15 menit kalau potong salat maghrib zikir berdoa, 45 menit stop awak baca Quran, HP mati, TV mati, duduk baca Quran. Tapi mendidik anak ko indak bantu memandikan barua, tapi memandikan kudo. Kalau memandikan barua dikeknyo pakai tali, awak tagak inyo mandi. Tapi kalau kudo awak ikut basah, awak memandikan inyo ke dalam kolam, ke dalam air. Mako anak-anak awak pun bantu itu. Anak-anak ko ndak bisa ngaji, pengen ngaji, pengen baca surau, pengen surau. Inyo batanyo, ambo ke surau, apa mangga ndak ke surau? Apalah dewasa. Iko ndak bisa. Awak nan membuka Quran, awak membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Quran. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Hati sianan ndak tenang mandanga anak membaca Ar-Rahman, sayup-sayup keluar suaronyo dari pintu kamar. Mako awak pun main tip lah rancak bana bacaan anak awak. Rupanya suara flash disk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini mako kebanggaan awak. Panggil istri. Istriku, sini. Sini. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Iko ambo sedang difitnah di Facebook, di internet. Abdul Somad menyampaikan hadis palsu tentang surat Yasin. Mungkin bapak ibulah adonan dapat kiriman videonyo. Somad menyampaikan hadis palsu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukalah tafsir Ibnu Katsir. Namanya tafsir Al-Quranil Azim. Namo imamnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Dalam muqaddimah tafsir surat Yasin, apa katanya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Taala. Iko hadis sahih apa palsu? Kata Imam Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, elok, layak diamalkan. Maka orang kau memfitnah-fitnah ambo, sebenarnya ambo tidak masalah. Makin banyak difitnah, makin naik rating ambo. Fitnah lah. Sebenarnya orang nama fitnah-fitnah ambo kau iklan gratis. Orang kini makin difitnah, orang makin penasaran. Apa iyo Ustaz Somad kau meriwayatkan hadis palsu? Tidak. Bukalah tafsir Ibnu Katsir. Isnaduhu jayyid. Sanatnya jayyid. Maka ibu-ibu nan membaca Yasin elok. Ibu-ibu di agam masih baca Yasin? Alhamdulillah. Cuma bacuannya dibetulkan. Kini ada amak-amak di tampe ambo baca Yasin. Tak ada nga pangkalnya. Ujung ejang se. Turjaun. Fayakun. Ibu-ibu sekalian. Sore Kamis ini kita baca Yasin, tapi tidak lagi basamo-samo. Awak baca surang-surang 5 ayat. Di awak ingin tashih, tahsin, tajwid bacuan, makhrajul huruf. Setuju? Setuju. Ibu nang pertama, baca 5 ayat, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Dah, ibu 5 ayat, Bu. Nah, itu tanda-tanda tu. Tapi jangan awak paksa langsung baca. Kalau tidak baca keluar. Oh, tidak. Inyolah amu datang ke masjid. Itulah elok rancak bana. Ibu batuk. Ya, nanti kita belikan obat batuk ya. Nah, tenang, sehat. Banyak-banyak minum jus jahe ya. Dah, selesai. Baca selanjutnya. Sesudah bacaannya baik, Jumat depan kita tidak lagi baca surat Yasin, tapi kita mulai mandanga tafsir surat Yasin yang akan disampaikan oleh angku-ungku, buya-buya, ulama-ulama awak. Maka ada perkembangan. Ini ke depan baik. Jadi membaca ini tidak salah. Idza quri'al Quran, kalau ada orang yang membaca Quran, fastami'u, dengar elok-elok. Wa ansitu, diam. La'allakum tur'amun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Ustaz kau ceramah sampai jam bara, sampai azan Jumat. Tidak, ibu tidak solat Jumat. Walaupun perempuan kalau solat Jumat, maka solat zuhurnya sudah tidak perlu lagi. Maka di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyak awak caliak, bahkan ibu, bapak, amak, patang waktu pai umrah, banyak nan solat Jumat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi di siko, jangan dek Ustaz Somad berceramah, lalu ikut solat Jumat, beko pulang apak berang, tak ada nak nyo makan. Nah, oleh sebab itu, ceramah insyaAllah, ceramah 1 jam, tanya jawab 1 jam. Di mama tampe ambo ceramah 60 minit sesuai nan tertulis di botol 600 ml. Ceramah 1 jam. Tadi ambo mulai ceramah iko 9:30. maka jam 10.30 awak berhenti ceramah, ambo buka sesi tanya jawab 1 jam sampai setengah 2 balik. Setengah jam berwuduk, mandi, bagi yang alun mandi tadi deknya buru-buru ingin mendengar ceramah, lalu kemudian awak siap solat Jumat. Pertanyaan ditulis di karate. Nan subuh tadi masih banyak pertanyaan. Pengurus masjid masih ada menyimpan dan alum terjawab subuh tadi, ambo jawab insyaallah setelah tausiah ini. Awak lanjutkan. Nan patamo masajid itu ciri madani. Nan kedua membaca Quran. Man qara'al Quran? Siapa nak membaca Quran? Mahirnya membaca Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Di akhirat basamo malaikat. Malaikat-malaikat akan basamo awak waktu bangkit dari alam barzah, tagak di dalam alam akhirat bersama para malaikat. Wallazi yaqra'ul Quran, urang nan membaca Quran, wa yatata'ta. Yatata'ta artinya tabata-bata. Urang lain alif bata sajim akho, inyo bata-bata-bata nak selesai. Mako inyo dapat pahala dua. Nan patamo pahala baca Quran, nan ketiga pahala kerja keras. Mako bapak-bapak, apa-apa, ibu-ibu, ama-ama nan nama baca Quran tidak lancar, jangan berkecil hati. Alif lam mim. La aqulu alif lam mim ar. Alif lam mim indak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikuli arfin ashru amsaliha. Setiap huruf dibalas 10. Siana membaca alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10, mako 30 huruf. Makonan membaca Quran indak lancar, jambak berkecil hati, karena pahala orang nan dak lancar lebih banyak daripada nan lancar. Kalau lancar kan hurufnya ketek, alam nasrah laka sadarak. Tapi kalau tidak lancar, alam alam alam alam nasrah laka sadarak. Tapi tentu tidak semua duit tidak lancar. Tentu ini berproses. Ada oto lewat di lampu merah. Lampu merah sada orang berhenti. Lampu lah berubah hijau, maka oto pun lalu. Waktu lampu lah hijau, ada cik oto nanda amo berjalan. Ke kiri indak, ke kanan indak, ke muka indak, ke belakang indak. Inyo berhenti di lampu merah. Tapi ndak ada cik orang pun nan marah. Ndak ada orang nan mengamuk. Eh, apa kau? Ndak. Mana? Sebab tertulis di atasnya, belajar. Orang nan sedang belajar, maka awak ndak boleh berang. Maka ibu bapak, kalau ingin Ustaz indak berang, tulislah gadang-gadang belajar. Tapi tentu orang nan sedang belajar kok, ada masonyo. Sabaleh tatap muka, salabis itu mako akan dapat SIM. Kalau SIM lah keluar, mako akan kanai tilang. Begitu peraturan dari Pak Kapolres. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mako Quran. Kini ada orang memuliakan Quran, iko Quran dimasukkan ke dalam kain sutra. Lapeh itu dipaku ampek sudut pakai kayu jati dari Jepara. Dibuat akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran nandak dibaca sampai mati tunai. Iko ambo lamo ambo berpikir, ba'a orang nan nikah pakai mahar Quran ku, apa dalilnya ko? Ambo orangnya suka penasaran. Kalau ada orang nikah pakai mahar Quran, iko apa dalilnya? Maka ambo cari, dapatlah hadis. Rupanya masa itu Nabi sedang ceramah. Waktu Nabi sedang ceramah, adalah seorang perempuan tagak. Tagaknya, apa keceknya ke Nabi? Inni wahabatulaka nafsi ya Rasulullah. Ambo berikan diri ambo ko untuk engkau ya Rasulullah. Maka ibu jangan tagak. Beko ambo sangko nyo ingin memberikan diri kambo. Ya Rasulullah, aku berikan diriku untuk engkau ya Rasulullah. Tapi Nabi tidak ada komen. Nabi dia maniang se. Maka sesudah itu tagak pula seorang lelaki. Ya Rasulullah, apa kecik orang kau? Ya Rasulullah, kalau engkau indak mau jo perempuan iko, maka untuk ambo saya lah. Nabi bertanya kanya, "Ya serius kau ni ke apa?" "Ya." "Mau kamu ke padusi kau?" "Ya ke jin." Kata Nabi, "Iltamis walau khataman min adidin." Carilah cincin walaupun dari basi untuk maharnya. Beko akan ambo nikahkan engkau. Nyo pulang ke rumah mencari cincin dari basi. Ndak lo dapeknya. Si Allah pun dado. Mako sesudah itu carilah. Inyo cari dapeknya lah kain. "Ya Rasulullah, ku ada kain sepotong." "Bara kain di rumah?" "Cik ku ya Rasulullah." "Ikon untuk apa?" "Untuk mahar nikah." "Beko kalau untuk mahar nikah dipakai de istri, angku pakai apa ke cik Nabi?" Maka sesudah itu nyo pun diam, nyo malu, nyo pai. Kemudian diimbau nyo dek Nabi. Siko sementara. Maka nyo pun tiba. Apa ke cik Nabi? "Hal ma'aka minal Quran?" "Ada ndak hafal Quran?" Maka nyo sabui suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada. Ambo hafal surat iko, surat iko, surat iko. Maka Nabi menikahkan inyo. "Zawajatukaha bima ma'aka minal Quran." Ambo nikahkan engkau dengan perempuan iko dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu nan sabananya bahwa nikah mengajarkan Al-Quran. Tapi bapak ibu yang sudah nikah dengan Quran patang, nikahnya sah. Jangan lo pulang dari siko mengecek apa ke ibu, "Bu, ternyata nikah kita bermasalah kok." Indak ada masalah, nikahnya sah. Ambo cuma ingin menyampaikan pesan, kalau ingin menjadi agam madani, mako kembali ke surau, kembali ke Quran, maghrib mengaji. Habis maghrib terserah, mau Real Madrid Barcelona, mau Juventus, mau Manchester United, adapun sinetron-sinetron nan membuka sebeng tadi, janganlah dicaliak. Tuh. Sebab apa awak ingin dek mato mancaliak? Manga banyak perempuan-perempuan nan mempakai sebeng tadi dek inyo mancaliak di TV nan dicaliaknyo pakaian artis-artis, mako TV ko merusak awak. Oleh sebab itu nan dipandang adalah kajian, nan dicaliak adalah pakaian busana muslimah, mako ado keinginan untuk menutup aurat. Ambo ceramah ndak pandai bantu mubalir awak. Nan satu ceramah bisa nyobahas dari mulai Obama sampai Pak Presiden Jokowi. Kalau ambo pakai urutan, nang pertama kembali ke surau, nang kedua iduikan maghrib mengaji Quran, nang ketiga kepala rumah tangga menjadi pemimpin di rumahnya. Ini banyak kepala rumah tangga ndak ada kuasa sama sekali. Pak Bupati menjadi pemimpin di kabupaten, Pak Camat menjadi camat di kecamatan, Bapak Wali-Wali Nagari makanya menjadi pemimpin di nagari yang ino pimpin. Awak laki-laki, ambo indak bupati, indak camat, indak wali nagari, ambo menjadi pemimpin di rumah tangga. Mako beruntung batuah ibu amak sekalian nan suaminyo menjadi pemimpin. Inyo mengambil air malam dipercikannya ke wajah istri untuk mengajak tahajud malam. "Bangun!" Nah, itu kalau nikahnya lah 20 tahun. Tapi kalau nan pengantin baru patang, "Wake up my darling. Wake up my honey." Nah, mako dibentanglah sajadah untuk solat tahajud basamo. Nan perti pakai usolli, nan Muhammadiyah ndak pakai usolli. Usolli sunnatat tahajud rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Itu perti Muhammadiyah ndak pakai usolli. Allahu Akbar. Niat di dalam hati. Ndak usah baca kak dek usolli. Awak nan lapai ke masajid, mako awak sepakat apapun mazhabnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, HTI, FPI, semuanya sepakat bahwa solat subuh itu wajib. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, FPI, macam-macam aliran, semuanya sepakat solat subuh itu wajib. Tapi bahwa solat subuh ada khilafiyah, ya. Nan iko pakai usolli, nan iko indak, nan iko bismillahnya jahar, nan iko bismillahnya sir, nan iko bakunut subuh, nan iko indak bakunut, nan iko sesudah solat berzikir jahar, nan iko zikirnya silent. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah niko, tak usah baca kak gara-gara itu. Sebab kalau sesamu awak nan lah ke masajid baca kak, baca kak antara usoli tak pakai usoli, baca kak antara urang nan bismillah jahar bismillah sir nan galak sia urang nan tak ke masajid. Mangga orang tu baca kak di masajid gara-gara usoli. Untung awak ndak ke masjid. Mari awak lanjutkan majlis awak. Ha, bala anam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apo kecik nabi awak, innasyaitan, setan-setan, qad ya'isa an ya'mudahul musallun. Setan sudah putus asa melihat orang nan sembayang salat. Kalau ada orang nan salat, setanlah putus asa untuk menggoda inyo majak menyembah. Sembahlah ambo, sembahlah aku, sembahlah setan. Kalau nampaknya orang sholat, inyolah putus asa. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi setan menanamkan permusuhan antara orang-orang nanlah sembayang. Maka kepala rumah tangga mendamaikan istri dan anak-anak supaya orang indak bacaka, menenangkan batinnya. Masyarakat awak kabupaten agam terdiri dari kecamatan, perkecil lagi kelurahan, perkecil lagi wali-wali nagari, perkecil lagi RW, perkecil lagi RT, perkecil lagi rumah tangga. Di rumah tangga ada kepala rumah tangga. Siapa dia? Laki-laki. Yang diresahkan dek Pak Bupati tadi, masalah anak-anak awak nanlah menghafal Quran. Bukan senang menghafal Quran ibu-ibu. Menghafal Quran. Masuk kami kuliah dulu, iko satu halaman sehari. Sesudah dibaca satu halaman, dibaca qabliyah subuh, dibaca qabliyah zuhur, dibaca ba'diyah zuhur, dibaca qabliyah asa, dibaca qabliyah maghrib, dibaca ba'diyah maghrib, dibaca qabliyah isya, dibaca ba'diyah isya, ditulikan di karate, baru inyo menempel kepala. Tapi ayat Quran landah dihafal iko, bisa hilang. Dek apa? Dek sebeng-sebeng tadi. Ciek sebeng, ciek jus hilang. Dua sebeng, dua jus hilang. Mako awak zalim. Mako kepala rumah tangga, dayus. La yadukulul jannah. Tidak masuk surga. Dayus. Sahabat bertanya, sianan dayus kau ya Rasulullah? Alladhi la yagharu ala maharimihi. Kepala rumah tangga, nanda ado raso cemburu, mencalia anak bininya membuka aurat. Ado anak gadi memakai baju you can see, you kamu, can bisa, si mencalia, you can see kamu bisa mencalia katiak bini ambo. Dulu orang nan membuka itu nan malu. Dulu maso nini mamak datuk awak, orang nan tabuka aurat tu nan malu. Kini dunia lah tabaliak, awak nan mancaliak pulau nan malu. Awak mancaliak bajunya, awak nan malu. Mancaliak katiak lah bantuk lehe unto nan turun ke bawah. Awak nan malu mancaliak. Oleh sebab itu maka ikut awak jago bersama. Anak laki-laki membonceng anak perempuan nan indak mahram. Tapi walinya diam. Seribu bahasa diam. Maka iko akan ditanyo di hadapan Allah. Inna sam'a talingo, wal basar mato, wal fuad hati. Manga indak didanga elok-elok anak awak bajalan Josia. Manga indak dipandang elok-elok anak menantu, anak kemanakan awak bajalan Josia. Mahram atau indak mahram, manga indak berpikir sejana, manga indak merenung sejana. Iko akan ditanyo di hadapan Allah. Maka kepala rumah tangga iko pokok pangkal kemaslahatan di masa akan datang. Kini banyak orang lebih mau makan di daun daripada di pinggan. Sesudah terjadi apa nan terjadi, barulah inyo basusah hati, akhirnya dinikahkan jua tapi dalam keadaan hati indak ridho. Sebab salahnya kadang mungkin anak kemanakan awak, tapi awak pun sabananya ikut menyumbang kesalahan. Dek awak membiarkan tanpa ada kontrol. Hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu, anak lajang padusi anak gadih membawa bajalan tidak menutup aurat, tidak ada hubungan mahram, awak lepas begitu saja, iko masuk dalam kategori dayus, na'uzubillah. Agam madani. Pertama, ramaikan masjid kembali ke surau. Kedua, agam madani kembali membaca Quran. Ketiga, agam madani kepala rumah tangga berfungsi. Nangka ampe agam madani mesti ada finansial money, piti, duit. Mako gaji imam, gaji muazzin, gaji guru agama, gaji MDA. Iko indak takafir tatutui oleh APBD, mako zakat berfungsi. Bayarlah zakat. Kalau 100 juta, itu zakatnya 2,5 juta. Ambo ndak mahitung-hitung 10 juta. Sebab orang agam ko mancaliak dari bajunya nampaknya 100 juta kate. Ambo husnuzan, bapak ibu adopiti 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya ndak yakin nampaknya. Masalah piti ko awak ndak bisa menilai piti orang dari muko. Ada orang hitam pitinya banyak. Adonan ganteng tapi dibuka dompet 2000 perak. Aiko masalah piti 100 juta, mako dalam setahun keluarlah zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Ambo bukan menakut-nakuti, ndak. Ikut ceramah ustaz ko horor, ndak. Urang nan indak bazakat, mako pitinya akan keluar menurut caranya surang. Ba'a caranya keluar, adonan sakit, adonan dirampok orang, adonan kanai hipnotis, masuk ke dalam tampe ATM, datang orang menepuk bahu dari belakang, awak pun mancaliaknya, tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya, awak pun magiah kartu ATM, piti awak pun hilang. Oleh sebab itu, jaga ini dengan zakat, zakat, zakat. Tadi yang bawa foto bakodak itu nanti dikecek Pak Bupati, di mana bumi dipijak, di sinan kita bakodak. Tadilah bakodak berkali-kali. Ustaz tahu siapa di samping ustaz tadi? Tidak, itu Pak Inspektorat. Siapa di samping ustaz tadi? Tidak, itu Bapak Ketua Bas. Apa Bas kok? Badan Amil Zakat. Mako zakat awak bayar. Kalau batanam padi, mako 10% kalau mengarok hujan dari langit. Tapi kalau pakai irigasi, mako potong 5% biaya operasional. Kalau awak bertanam tanaman yang sifatnya makanan, gandum, padi, bantu itulah cara menghitungnya. Kalau menggaleh dagang bisnis, 3 kurang 2, modal nan diputar, ditambah untung, ditambah piutang, dikurang hutang, dikurang rugi. Kalau mencapai 85 gram ameh kali 500 ribu, ampe 22.500 selama setahun, mako keluarkan zakatnya 2,5%. Gaji-gaji pegawai, mako namanya zakat profesi. Sianan bagaji ampe 22 juta setahun, mako keluar 2,5. Sebulan sekali rancak bana, ampe 22.500 ribu bagi 2 balai bulan, mako sebulannya 3,6. Bagi nambah pendapatan 3,6 lah kanai zakat. Payah ambo menghitung 3,6 bosat ampe juta. Sianan mendapat ampe juta, ambo ndak menyebui gaji. Sebab ada orang nan gajinya 2 juta tapi pendapatannya 20 juta. Menjah salah gaji, ndak ambo sebui gaji. Pendapatan total gaji bara 2 juta. Ndak kan mungkin 2 juta. Ada uang tunjangan. Kalau dulu tunjangan, kini ada piti tunjang, piti sikut, piti sundul, piti sipak. Total semuanya bara 10 juta Pak Ustaz. 10 juta keluarkan 2,5%, 250 ribu. Ambo cuma 4 juta Pak Ustaz. Mudah cara menghitungnya. 1 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000. Ambo keluarkan tiap bulan apa setahun Pak Ustaz? Rancak tiap bulan 100.000, 100.000, 100.000. Ah, kan sama 100.000 sama setahun 1.200.000. Angkanya sama, setannya lain. Kalau 100.000 awak ringan, tapi kalau sampai 1.200.000, maka datanglah setan babisi. Samsung kini 1.500.000, tambah 300.000 awak lah HP baru. kawan-kawan awak lah ha ha ha ha awak meko jo le amako kalau ado kawan-kawan sekanto awak nan mecek bantua itu engkau bayar zakat aja. Ya, bara 1,200,000. Ai ko murah. Ah bacokan ayat kursi ke mukonyo. Allahu qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm. Masalahnyo kalau setan nak menggoda awak, awak bacok ayat kursi insyaallah nyepai. Tapi kalau kawan awak, awak bacok ayat kursi hapa pulo inyo daripada awak leh. Oleh sebab itu ikut tanggungjawab awak basamo. Ceramah ndak selesai, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Orang dah ingat selesai khutbah Jumat inyo lo bertanya pada awak apa kisah ustaz tu tadi. Tapi kalau ada kekuasaan perda peraturan daerah, bayar zakat. Siapa membuat perda? DPRD. Siapa mengangkat DPRD? Awak. Maka akan diangkat anggota DPRD legislatif awak nak mangkeinya. Bacaranya coblos. Maka mencoblos karate itu bukan sekedar mencoblos kertas memilih orang, itu adalah persaksian di hadapan Allah SWT. Ambo Abdul Somad dengan ini mencoblos orang ini layak bagi pemimpin Ambo 5 tahun dan akan datang. Jangan lupa tahun 2008 balik 2009 balik awak sudah memilih orang. Jangan sampai indak memperjuangkan nilai-nilai agam madani 5 tahun dan akan datang. Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Ambo ditelepon dek orang, Ustaz Somad, ya, Ambo ingin jadi anggota legislatif, Ustaz setuju ndak? Setuju. Apa saran Pak Ustaz? Kamu kalau duduk nanti di DPR, kamu perjuangkan 3. Apa namanya Pak Ustaz? Pertama, perda syariah. Nang kedua, perda zakat. Nang ketiga, perda pendidikan agama, masukkan ke sekolah umum, SMP, SMA, pondok pesantren mahal, Islamic boarding school mahal. Orang awak ingin belajar agama, pondok pesantren mahal, maka masukkan 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Masukkan ke sekolah umum. Gurunya dari mana? Diangkat Pin at Proper Test, alumni IAIN, UIN Imam Bonjol, Fakultas Usuluddin, angkatnya jadi guru tafsir hadis. Fakultas Syariah, angkatnya jadi guru fikih agama Islam. Fakultas Usuluddin, angkatnya jadi guru akidah akhlak. Masukkan ke sekolah SMP, SMA. Dananya dari mana? Dari APBD, dari Badan Amil Zakat. Maka selamatlah anak-anak awak dari narkoba, dari zina, dari aliran sesat, sekuler, liberal. Bisa. Yang penting ada political will, kemauan politik. Kamu kalau jadi anggota legislatif, perjuangkan 3. Perda syariah, perda zakat, perda pendidikan Islam. InsyaAllah Pak Ustaz. Alhamdulillah, dari nyopatamu menelpon sampai kini tidak ada nelpon yang boleh. Antah inyo dudua, antah ta dudua, wallahu a'lam bisawab. Nan jale ambolah sampaikan pesan-pesan agama. Ambo mulai 9.30, sekarang pas 10.30. Jangan ada curiga di antara kita, manga Ustaz Abdul Somad dari tadi memandang mancaliak katampe ibu-ibu saja, sebenarnya ambo memandang jam.